Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Wahai ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini masih kita bacakan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Dan pada pembahasan di malam hari ini kita masih menyebutkan tentang bab seputar al-wudu. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang setelahnya yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullah alaih. Wa anhu, kita langsung baca hadisnya. Dan dari beliau, artinya hadis ini masih diriwayatkan oleh sahabat Rasul yang pada hadis yang sebelumnya beliau sebutkan riwayatnya, yaitu dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Naam. Yang menyebutkan tentang kisah adanya salah seorang yang berwudu, kemudian ada sebesar kuku dari kakinya yang tidak terkena oleh air. Maka Nabi mengatakan, irji fa ahsin wudu'ak. Nah, dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bisaa. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berwudu dengan menggunakan air sebanyak satu mud. Satu mud pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan artinya kadar air yang terkumpul pada kedua telapak tangan seseorang yang dewasa. Nah, kadar air yang terkumpul pada kedua telapak tangan tersebut itulah ukuran satu mud. Satu mud. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu dengan air yang sebanyak satu mud tadi. Menunjukkan demikian sedikit air yang digunakan oleh Nabi untuk berwudu. Wa yaghtasilu bisaa'. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mandi dengan menggunakan air sebanyak satu sa'. Satu sa' itu artinya empat mud. Empat mud. Antum tuangkan air dan antum penuhi kedua telapak tangan antum tersebut dengan air, kemudian dihitung sebanyak 4 kali. Nah, sebanyak 4 kali. Itu ukuran satu sok. Satu sok dengan telapak tangan pria yang tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. Nah, ini ukuran satu mud. Berarti menunjukkan demikian sedikit air yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Sedikit. Nah, mungkin kalau antum mandi rata-ratanya berapa? 2 ember ya kan. Mandi 1 ember, 2 ember. Perhatikan Rasul beliau mandi dengan 1 sok dari air. Ila khamsati amdad, hingga 5 mud. Hingga 5 mud. Berarti perkiraan taksiran Rasul mandi dari sisi ukuran air yang beliau pakai adalah 1 sok sampai ke 5 mud. Kalau 1 sok itu artinya 4 mud. Berarti kalau 5 mud berarti 1 sok lebih 1 mud. Itulah kadar air yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Nah, beberapa hadis yang tadi kita sebutkan mirip dengan hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam utiya bi sudusai muddin faja'ala yadluku zira'ihi. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangkan dengan kadar air sebanyak 2/3 mud, berarti kurang dari 1 mud, 2/3 mud. Kemudian beliau pun menggosok kedua tangannya. Namun hadis ini pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adalah hadis yang lemah, sehingga ukuran air yang paling sedikit yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu adalah sebanyak 1 mud. Sebanyak 1 mud, itulah kadar air yang dipakai oleh Rasul untuk berwudu. Dan air yang beliau pakai untuk mandi itu 1 sok, artinya 4 mud sampai 5 mud. 4 mud sampai 5 mud, subhanallah. Nah, sangat sedikit air yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, coba kita praktekkan sunnah Rasul tersebut, antum wudu dengan air seukuran 1 mud, antum air itu untuk berwudu. Berarti mungkin sekitar 3 gelas aqua antulah. Nah, 3 gelas aqua kecil atau 2 lebih sedikit. Antum pakai 2 gelas air kecil itu untuk berwudu, subhanallah. Itulah perkiraan 1 mud. Nah, atau lebih. Dan mandi menggunakan 4 mud. Menggunakan 4 mud, yakni 1 sok sampai 5 mud. 1 sok lebih 1 mud. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Al-Bukhari dan Muslim. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah para ulama usul fikih mereka menyebutkan apabila di sana terdapat hadis yang diawali dengan kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya atau khobar kananya adalah fi'il mudhari', khobar kananya adalah fi'il mudhari', kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo, ya kan, menggunakan fi'il mudhari', karena fi'il madhi naqis Rasulullah, kalau di pembahasan nahwu sebagai isim kananya dan khobarnya itu fi'il mudhari', yatawaddo fi'il mudhari'. Maka disebutkan oleh mereka para ulama usul fikih, artinya adalah tadullu 'ala ghaliban, memberikan makna bahwasanya perbuatan tersebut itu terus menerus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kebanyakan dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yani beliau sering melakukan perbuatan tersebut. Nah, sering ya kan kita membaca hadis yang diawali dengan kana Rasulullah, kemudian setelahnya fi'il mudhari', yaf'alu kadza. Nah, melakukan perbuatan ini seperti yang tadi disebutkan, ya tawaddu, berwudu dengan 1 mud. Bila arti dari lafaz tersebut itu bermakna ad-dawam, yakni kebanyakan rutinitas Rasul itu demikian, maka menunjukkan kepada kita air yang dipakai oleh Rasul dalam setiap wudunya itu adalah 1 mud. Air yang dipakai oleh Rasul dalam setiap wudunya, karena ketika khobarnya fil mudhari' bermakna sering melakukan, adalah seukuran 1 mud. Dan kadar air yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rutinitas mandi beliau secara kebanyakannya adalah 1 sok sampai 5 mud, 4 mud sampai 5 mud, subhanallah. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berwudu, demikian pula ketika mandi, beliau menggunakan air dengan kadar yang sedikit tidak banyak. Kadar yang sedikit tidak banyak. Nah, dan tadi kita sebutkan karena bila khobarnya adalah fil mudhari maka bermakna ad-dawam. Nah, sering mengamalkannya, sering melakukan. Ghaliban secara kebanyakan waktunya. Sebagian di antara mereka para ulama ada yang menyebutkan karena bermakna ad-dawam. Karena bermakna itu ad-dawam, yakni maksudnya adalah senantiasa terus-menerus melakukan demikian, tidak pernah terputus. Namun perkataan sebagian para fuqaha ketika menyebutkan karena bermakna ad-dawam dibawakan ke makna al-ghalib. Kebanyakan dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya kana ketika khobarnya itu fil mudhari bermakna aghlabiyah, kebanyakan dari rutinitas perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hadis di mana disebutkan dalam hadis tersebut kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati sabbihis wal ghashiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di salat Jumat beliau di rakaat pertama dengan surah Sabbihis ma rabbikal a'la dan yang kedua di rakaat yang kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Nah, disebutkan di dalam lafaz yang lain kana yaqra'u bil jum'ati wal munafiqin. Yang beliau baca adalah surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqin. Nah, kalau dibawakan kana tersebut bermakna ad-dawam, tentu kedua hadis ini saling bertentangan, ya kan, saling bertolak belakang. Satu menyebutkan Rasul senantiasa membaca Sabbihis dan Al-Ghasyiyah. Satu hadis yang lain menyebutkan Rasul senantiasa terus-menerus membaca Al-Jum'ah dan Al-Munafiqin. Nah, tentu akan terjadi tanaqud, akan terjadi saling tidak sinkronnya kedua riwayat tersebut, sehingga dibawakan ke makna aghlabiyah, rutinitas dari kebiasaan Rasul adalah demikian. Demikian pula di dalam hadis yang tadi kita bacakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bi muddin. Naam. Wa yaghtasilu bisa' ila khamsati amdad. Itulah kebanyakan dari wudhunya Rasul dan mandinya Rasul menggunakan air dengan kadar yang sedikit, ukuran satu mud untuk berwudhu dan satu sok sampai lima mud untuk mandi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikut yang bisa kita ambil di dalam riwayat ini adalah bagusnya tertib yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih ketika menyebutkan hadis ini tentang masalah al-wudu. Naam. Dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis dari Anas bin Malik di mana Rasul melihat adanya salah seorang yang berwudu kemudian melihat ada sebesar satu kuku yang tidak terkena air wudu. Rasul mengatakan irji fa ahsin wudu'ak, kembali kamu dan perbagus wudunya. Setelahnya disebutkan hadis ini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bil mud. Nah, sisi kesesuaian dan keselarasan kedua riwayat tersebut disebutkan oleh mereka para ulama adalah dalam masalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu atau mengenakan area-area wudu atau ke anggota-anggota wudu dengan air wudu secara sempurna, itu tidak harus dengan menggunakan air yang banyak. Isbaghul wudu itu tidak disyaratkan airnya harus banyak. Kalau enggak banyak berarti belum sempurna wudunya. Nah, sering ya kan syaitan memberikan was-was kepada seorang yang berwudu untuk kemudian memperbanyak air wudunya. Kurang kamu, banyak lagi, kurang lagi. Nah, sehingga terkadang seorang itu mubazir, menyiram lengannya saja itu terkadang menggunakan satu mud, ya kan, menyiram lengannya saja dengan satu mud itu. Nah, syur air segayung dia gunakan hanya pakai untuk mencuci kedua kakinya, padahal ukurannya itu lebih dari satu mud. Nah, ini menunjukkan bagusnya tertib yang dibawakan oleh musannif rahmatullah alaih, yaitu isbaghul wudu tidak dipersyaratkan padanya berlebihan di dalam menggunakan air. Namun yang dimaksud dengan isbaghul wudu adalah al-iqtisaru fi sabbil ma ma'a tablighi li sa'iril a'dha. Yang dimaksud dengan tablig al-wudu adalah menghemat air, iqtisar fi sabbil ma, menghemat air yang kita gunakan untuk menyiramkan dengan air tersebut ke anggota-anggota wudu, yakni menghemat air ketika menuangkan air tersebut. Ma'a tablighi sa'iril a'dha, dalam keadaan diupayakan untuk mengenakan air tersebut ke seluruh anggota-anggota wudunya. Itu yang dimaksud dengan isbaghul wudu, yang pada pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan ini termasuk dari rukun, dari rukun-rukun wudu. Ya, artinya ketika seseorang dia wudu, namun ternyata ada di antara kakinya yang tidak terkena air, ataukah ada di antara wajahnya yang tidak terbasahi oleh air wudu, atau tangannya yang tidak tersentuh oleh air wudu, maka wajib baginya untuk mengulangi wudunya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan, Rasulullah SAW memerintahkan seorang yang meninggalkan sebesar satu kuku di kulit kakinya, ia tidak mengenainya dengan air wudu, Rasul memerintahkan dia untuk kembali dan mengulang wudunya. Nah, irji fa ahsin wudu'ak. Dalam lafaz yang lainnya, Rasul menyebutkan dalam bentuk ancaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari neraka. Maksudnya adalah tumit-tumit yang ketika berwudu tidak tersirami oleh air wudu, tidak terkena air wudu. Nah, sehingga terkadang seorang tergesa-gesa di dalam berwudu, ingin cepat masuk ke shaf salat, sampai akhirnya melupakan masalah penting yang tadi disebutkan, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, sehingga wajib bagi seorang muslim untuk perhatian dalam bab tersebut. Nah, dan tadi disebutkan isbaghul wudu itu tidak diharuskan airnya banyak. Airnya banyak, sehingga terkadang ketika mencuci tangan terus diulang-ulang, airnya banyak sekali padahal tersiram. Cuci kaki juga demikian, satu kaki satu gayung, syur. Satu kaki satu gayung, syur. Nah, ini tidak demikian. Nyuci muka juga demikian. Nah, mungkin satu mud ini penuh diarahkan ke wajahnya. Isbaghul wudu itu tidak harus demikian, tapi menghemat air dalam keadaan ia berupaya untuk menyempurnakan wudunya dengan mengenakan air wudu tersebut ke semua anggota-anggota al-wudu. Enggak bisa, Ustaz. Nah, itu terlalu sedikit airnya. Ini tentu pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang seringnya ketika berwudu terjatuh ke dalam bab al-waswasah. Was-was terus ketika berwudu. Was-was terus ketika berwudu. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita nukilkan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketika beliau menyebutkan dampak-dampak buruk yang didapatkan oleh seseorang disebabkan karena berlebih-lebihan di dalam berwudu ketika menggunakan air. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sebutkan ada 3 dampak negatif. Yang pertama kita ulang, ihdarun lil ma'i bighairi faedah, membuang-buang air tanpa ada faedahnya, terus dibiarkan ngucur sementara enggak terkena ke anggota wudu. Nah, enggak ada faedahnya. Nah, karena air itu sudah menyeluruh membasuh anggota wudunya. Kemudian dampak buruk yang kedua, ghuluwun fil ibadah, sikap ghulu di dalam beribadah. Ini tercela di dalam Islam. Bersikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam ibadah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara dampak terpenting lainnya yang sangat berbahaya adalah innahu yusabbibul waswas, akan menyebabkan seseorang terus was-was. Ketika seseorang dia memperbanyak menggunakan air wudu, maka ia terjatuh ke dalam was-was. Semakin dia menambah air wudu, semakin besar was-wasnya. Semakin banyak lagi dia siram, maka semakin besar lagi was-was yang ada di dalam dirinya. Nah, perhatikan. Maka dari itu, ketika seorang berwudu, upayakan menerapkan sunnah. Sunnahnya Rasul adalah berwudu dengan menggunakan air yang sedikit, bahkan satu mud. Satu mud. Nah, Faya subhanallah, di zaman kita saat ini kita mudah, ya kan, berwudu hanya dengan mengucurkan air keran, air mengalir. Nah, ini kemudahan dari Allah azza wajalla. Tidak kemudian dipersyaratkan dalam babul wudu, artinya harus menggunakan air dengan wadah yang ditampung, itu tidak demikian. Namun boleh seseorang berwudu dengan menggunakan air yang mengucur dari keran, akan tetapi yang diperhatikan berupayalah untuk menghemat menggunakan air wudu tersebut. Kalau keran yang ngucur deras, maka yang kita lakukan adalah memelankan alirannya, ya kan? Sering kita lihat terkadang khususnya para aulad, para anak-anak ketika berwudu, ia kucurkan keran tersebut sederas-derasnya. Baru kemudian dia berwudu. Nah, sehingga air itu terbuang secara percuma. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil di dalam bab ini adalah larangan seseorang berlebih-lebihan di dalam melakukan sesuatu secara khusus dalam perkara ibadah. Nah, secara khusus dalam perkara ibadah itu dilarang. Nah, sehingga dari sisi kamiyah, jumlah, kaifiyah, tata cara dalam perkara ibadah, wajib untuk seseorang mencocoki Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya dalam perkara wudu, dari sisi kamiyah, jumlah air yang dipakai untuk berwudu, maka tidak boleh berlebih-lebihan. Dari sisi kaifiyah, tata cara berwudu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membolehkan seorang berwudu, dia sirami setiap anggota wudunya tersebut satu kali siraman dengan melakukan isbagh al-wudu dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Kalau dia bisa, silahkan. Nah, atau dua kali ataukah tiga kali siraman, dan ini yang sempurna. Dan ini yang sempurna. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menerangkan kepada kita tata cara berwudu dari sisi kaifiyahnya, kita tidak boleh berwudu dalam keadaan melebihi kaifiyah tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita tambah masing-masingnya 4 kali. Kumur-kumur 4 kali, istinsyak, istinthar 4 kali. Siram wajah 4 kali. Ini menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad Abu Dawud dan Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau menerangkan kepada umatnya berwudu dengan jumlah 3 kali, beliau mengatakan, man zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Barang siapa yang menambahkan jumlah ini, yakni dia berwudu 4 kali atau 5 kali, padahal Rasul mengajarkan berwudu 3 kali. Nah, 3 kali siraman paling banyaknya. Dia 4 kali, dia 5 kali menambah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad asaa, sungguh dia telah melakukan kejelekan. Wa ta'adda, melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Wa zolama, dan berbuat zalim. Sehingga tidak boleh seseorang ketika ia melakukan ibadah untuk menyelisihi tata cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula dari sisi kamiyah, jumlah kadar yang telah datang ketentuannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga yang disyariatkan adalah muktasid, pertengahan di dalam beribadah, tidak berlebih-lebihan, tidak pula dia mengurangi. Nah, tidak pula dia mengurangi. Jangan kemudian seorang memakai air dengan kadar yang sedikit sehingga menyebabkan akhirnya ada sebahagian di antara anggota wudunya yang tidak tersiram oleh air. Nah, jangan pula dia berlebih-lebihan di dalam menggunakan air wudu tersebut. Dan tadi kita sebutkan, menghemat air ketika berwudu ini termasuk dari cara seseorang terselamatkan dari was-was ketika wudu. Syaitan senantiasa membisikkan, oh kurang, jangan-jangan belum kena itu airnya, basuh lagi, kurang, jangan-jangan sikunya belum kena, siram lagi. Nah, siram lagi. Nah, ini termasuk dari was-was yang seseorang muslim hendaklah meninggalkan was-was tersebut. Dan caranya adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika berwudu, dia hemat di dalam menggunakan air wudu. Kemudian faedah yang berikutnya, di sana terdapat riwayat hadis yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tawaddu min firaqin. Beliau berwudu dari firaq, semacam bejana yang besar yang bisa menampung air sebanyak 8 liter. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dari bejana tersebut. Dari air yang menampung, dari bejana yang berisikan air sebanyak 8 liter. Nah, mungkin seseorang bingung, nah ini Rasul wudunya banyak airnya, 8 liter itu enggak sedikit, ya kan? 8 liter enggak sedikit, banyak. Nah, maka diserangkan oleh mereka para ulama bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu dari bejana tersebut. Dari bejana tersebut. Dan makna min di dalam bahasa Arab itu bermakna tab'idiyah, sebahagian. Artinya Rasul menggunakan air di bejana yang bisa menampung sebanyak 8 liter air. Yang beliau gunakan air yang ada di bejana tersebut itu sebahagiannya saja, enggak seluruhnya dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga benar Rasul berwudu dari bejana tersebut, namun air yang dipakai oleh Rasul itu sebahagiannya saja, enggak semuanya. Sehingga di sini tidak bertentangan dengan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan menggunakan 1 mud air. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini adalah selayaknya seorang muslim untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wudunya Rasul tersebut. Selayaknya seorang muslim untuk mencontoh, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wudunya. Sehingga dengan hadis ini disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya berwudu dengan menggunakan air sebanyak satu mud hukumnya sunnah. Berwudu dengan menggunakan air sebanyak satu mud itu hukumnya sunnah. Meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mandi menggunakan air sebanyak satu sok juga sunnah. Sebagaimana Rasul melakukannya satu sok hingga 5 mud. Berarti satu sok lebih satu mud. Nah, kadar air yang sangat sedikit yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semisal kita mandi dalam keadaan menggunakan air di ember dengan jumlah yang banyak pada umumnya, maka kira-kira kita mandi dengan menggunakan air tersebut dengan kadar yang sedikit, sedikit mandinya. Nah, insya Allah bisa demi mendapatkan pahala mengamalkan sunnah. Nah, orang yang berat dan merasa enggak mampu untuk mengamalkan sunnah tersebut adalah mereka orang-orang yang terjatuh ke dalam perkara was-was, kurang sempurna. Ada anggotanya yang belum terkena air wudu dan yang semisalnya. Subhanallah, kalau semisal sunnah ini diterapkan oleh kita terkhusus para santri, wah masya Allah, nah bisa sangat menghemat air kita, ya kan? Nah, airnya sangat hemat. Antum satu berapa tandon ini di belakang sini? Hah? Ada berapa tandon di belakang asrama Luhoh itu? Hah? Berapa tandon itu di belakang situ? Ada 7 kah? Ada 7 tandon. Ya, 7 tandon kan? Ya. 7 tandon. Ada informasi 1 hari habis. Habis sudah itu, enggak ada sehari itu habis sudah itu. Berarti mandinya subhanallah kayak mandi bebek, ya kan? Oh, tahu nggak mandi bebek itu? Dia mandi di kolam yang berisikan air, kemudian badannya dimasukkan ke situ, digoyang-goyang, airnya habis, bulunya masih kering, ya, masih kering itu mandi bebek, sehingga butuh air banyak, butuh air banyak. Ya rata-rata kan mandi seperti itu. Jadi iritlah di dalam menggunakan air. Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Tidak perlu terjatuh ke dalam was-was. Ini kayaknya masih kurang. Ada mungkin yang tidak terkena air wudu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kalau semisal kita ragu-ragu di dalam melakukan sesuatu, tinggalkan, jangan digubris. Kita memiliki keyakinan itu sudah terkena air, tinggalkan. Nah, agar kita tidak terjatuh ke dalam perkara was-was ketika berwudu. Baik, kita masuk ke hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah alaihi wa an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma minkum min ahadin, perhatikan hadis ini, tidak ada salah seorang pun di antara kalian, dan ini adalah hadis yang terakhir yang dibawakan oleh musannif rahmatullah alaihi dalam babul wudu, hadis Umar ibn al-Khattab yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa apa yang diucapkan ketika seorang selesai berwudu. Ini hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Hafidz Ibnu Hajar terkait dalam bab al-wudu. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidak ada salah seorang pun di antara kalian, "yatawaddau," yang ia berwudu, fayazbighul wudu'a, perhatikan, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Jadi syarat mendapatkan keutamaan ini adalah ketika berwudu harus benar-benar sempurna. Tadi kita sebutkan sempurna ketika berwudu tidak dipersyaratkan menggunakan air yang banyak, tapi air yang sedikit namun benar-benar membasahi semua dari anggota-anggota wudu. Nah, inilah yang dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salah seorang pun di antara kalian yang ia berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, thumma yaqulu, kemudian dia mengatakan, yakni mengatakan setelah berwudu doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Perhatikan doa yang dibaca oleh seseorang ketika berwudu, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Doa yang sebentar, enggak butuh waktu banyak untuk seseorang mengucapkan, bisa dengan mudah dan cepat dia menglafadzkannya. Namun keutamanya besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu. Melainkan akan dibukakan untuknya pintu-pintu delapan, atau delapan pintu-pintu surga. Akan dibukakan untuknya di hari kiamat delapan pintu surga, semuanya dibukakan. Nah, yadkhulu min ayyiha syaa, yang ia dipersilahkan untuk masuk ke pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah, menunjukkan dia telah mengamalkan amalan yang besar. Nah, dan kita ketahui bersama bahwasanya pintu-pintu surga, masing-masing pintu tersebut diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang khusus, yang banyak yang dia amalkan di alam dunia. Ada pintu Royan. Tidak ada yang memasuki pintu tersebut melainkan mereka orang-orang yang sering berpuasa. Ada pintu Jihad, orang-orang yang sering berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ada pintu-pintu yang lain yang masing-masing pintu menunjukkan amalan apa dari amalan-amalan yang terbanyak yang diamalkan. Dia akan Allah masukkan dari pintu tersebut. Nah, subhanallah, ternyata seorang yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya dan tidak lupa membaca doa yang tadi kita sebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah akan berikan kemuliaan di mana pada yaumul qiyamah pintu-pintu surga kedelapan tersebut akan dibukakan untuknya dan dia dipersilakan untuk memilih dari delapan pintu surga tersebut pintu mana yang dia inginkan. Subhanallah. Akhrajahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, wali Tirmizi wa zada, dan diriwayatkan pula oleh Imam Tirmizi dan beliau menambahkan lafaz yang lain. Tambahan dalam riwayat Tirmizi tidak hanya sebatas dua kalimat syahadat yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun ada tambahan yang berikutnya, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk dari orang-orang yang sering bertobat. Dan jadikanlah saya termasuk dari orang-orang yang sering bersuci. Naam, al-mutatahhirin. Ini doa yang teriwayatkan dari Rasul, beliau mengucapkannya ketika selesai berwudu. Nah, sebelum kita menyebutkan faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, kita akan menyebutkan penjelasan dari lafaz yang terdapat di dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan seseorang yang berwudu kemudian mengucapkan kalimat asyhadu. Ini penting untuk kita jelaskan makna yang terkandung di setiap hadis ini, untuk kemudian kita bisa menyimpulkan ternyata dengan seseorang memahami makna-maknanya dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya, ia akan mendapatkan kemuliaan yang besar di dalam al-jannah, akan dimasukkan ke dalam al-jannah melalui 8 pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Kalimat ashadu di dalam bahasa Arab maknanya adalah a'tarifu wa uqirru wa atayaqqanu. Maknanya saya mengetahui, saya menetapkan dan saya yakin. Jadi kalimat ashadu terkumpul padanya 3 makna tersebut. Dia harus tahu apa yang dia persaksikan. Dia harus menetapkan apa yang dia persaksikan. Dan dia harus meyakini apa yang dia persaksikan. Nah, harus tahu dia maknanya seperti apa. Kalau sudah tahu, dia tetapkan. Kalau sudah ditetapkan, dia yakini kebenarannya. Perkara apa yang wajib dia tetapkan, wajib dia yakini, dan wajib dia ketahui? Ternyata 2 kalimat syahadat yang agung di dalam Islam. Yang pertama, la ilaha illallah. La ilaha illallah disebutkan oleh mereka para ulama, di dalam la ilaha illallah tersebut terkandung 2 rukun, nafiyun wa isbat. Ada yang dinafikan dan ada yang ditetapkan. Yang dinafikan di sini terdapat pada lafaz la ilaha, tidak ada ilah. Artinya dia nafikan seluruh sesembahan yang ada di alam dunia itu tidak ada. Tidak ada sesembahan yang ada di alam dunia. Naam. Illallah isbat. Artinya setelah dia nafikan seluruh sesembahan yang ada di alam dunia tidak ada, tidak dia sembah, itu semua sesembahan yang batil. Yang dia tetapkan hanya satu saja, illallah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga la ilaha illallah dikenal dengan kalimat tauhid. Karena seorang yang mengucapkan kalimat ini, dia akan meninggalkan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Dan menyisakan hanya Allah saja, satu-satunya yang dia sembah. Nah, wahdahu, kalimat wahdahu, ini taukid untuk isbat. Taukid untuk isbat. Yani yang dia tetapkan hanya Allah semata. Sehingga wahdahu itu adalah taukid untuk rukun isbat yang tadi kita sebutkan. La syarika lahu adalah sebagai taukid untuk nafi. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sesembahan. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga ketika seorang mempersaksikan kalimat syahadat ini, dia mengetahuinya, dia menetapkannya, dan dia meyakini, maka sempurnalah baginya syarat-syarat la ilaha illallah untuk kemudian nantinya dengan kalimat tersebut ia akan dimasukkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke dalam al-jannah. Nah, ini adalah kalimat yang sangat besar. Kemudian syahadat yang kedua yang harus dia ketahui, yang harus dia tetapkan, yang harus dia yakini kebenarannya adalah mengucapkan kalimat syahadah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah menunjukkan rasul itu manusia biasa sebagaimana manusia-manusia pada umumnya. Sakit, bisa sakit sebagaimana kita sakit. Nah, membutuhkan makan dan minum sebagaimana kita butuh makan dan minum. Terlebih daripada itu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak berhak untuk disembah karena beliau adalah seorang hamba, dan hamba adalah ciptaan Allah yang wajib bagi mereka untuk menyembah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga pada lafaz abduhu di dalamnya berisikan bantahan kepada mereka orang-orang yang bersikap hulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya menjadikan rasul memiliki sifat-sifat rububiyah. Yakin dia rasul bisa memberi rezeki. Yakin dia rasul bisa menyelamatkannya dari musibah sehingga dia berdoa menyebut nama rasul. Ini syirik. Nah, dan bertentangan dengan kalimat syahadah yang dia lafadzkan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan rasul sebagai utusan Allah azza wajal, yang wajib bagi seseorang untuk membenarkannya, di dalamnya berisikan bantahan untuk mereka orang-orang kafir yang tidak mengimani bahkan mengingkari beliau sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, masih terdapat sekian makna yang bisa kita ambil di dalam lafad-lafad ini. InsyaAllah ta'ala kita akan bacakan makna-makna tersebut pada pembahasan yang setelahnya biiznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.